Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih kita dalam pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kita masuk pada pembahasan yang baru tentang Al-Hijrah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah maknanya adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dari negeri kesyirikan menuju negeri al-Islam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-hijratu fil lughati ma'khudhatun min al-hajri wa huwa tarku. Hijrah secara bahasa diambil dari kata hajr. Maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Wa amma fi syar'i, adapun secara syariat, fahiya kama qala Syekh, pengertiannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas tadi yang telah kita baca penjelasan beliau, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri al-Islam. Wa baladus syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fihi sya'airul Islam. Negeri kesyirikan adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar kekufuran. Dan tidak ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam. Kal adzan seperti adzan, salat berjamaah, id, hari-hari besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, wal Jum'ah, Jum'at. Ala wajhin amin syamil, secara umum yang menyeluruh. Wa inna ma qulna ala wajhin amin syamil. Wa inna ma qulna ala wajhin amin syamil, kita katakan dengan secara umum dan menyeluruh. Li ukhrija ma tuqamu fihi hadhihi sya'air ala wajhin mahsur, agar tidak termasuk di dalamnya negeri-negeri yang ditegakkan syiar Islam tapi terbatas. Kabiladil kufar, seperti negeri-negeri kufar. Allati fiha aqalliyat muslimah, yang di dalamnya ditegakkan syiar-syiar Islam tetapi sedikit, sangat sedikit. Fa innaha la takunu bilada Islam, maka negeri tersebut tidak dikatakan negeri Islam. Bima tuqimuhu aqalliyat al-muslimat, al-aqalliyat al-muslimat, karena syiar-syiar Islam sangat sedikit ditegakkan di dalamnya. Amma biladul Islam, adapun negeri-negeri Islam, fahiyal biladul lati tuqamu fihi hadhihi sya'air ala wajhin amin syamil. Adapun negeri-negeri Islam, negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam. Ala wajhin amin syamil, secara umum lagi menyeluruh. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal hijratu fariidatun ala hadhihi al ummati min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah hukumnya adalah wajib bagi umat ini, dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Wahiyya baqiyatun ila antaku masa'atu, hijrah ini tetap berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u idhara dinihi fi baladil kufri. Hijrah hukumnya wajib bagi setiap mukmin yang tidak mampu menegakkan agamanya di negeri kekufuran. Di negeri kekufuran, negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekufuran. Wajib hijrah bagi setiap mukmin yang tidak mampu menegakkan agamanya, yang tidak mampu menjalankan agamanya di negeri tersebut. Fala yatimu islamuhu idza kana la yastati'u idharahu illa bil hijrah. Maka tidaklah sempurna keislamannya apabila dia tidak mampu menegakkan Islam tersebut kecuali dengan hijrah. Dia mesti hijrah, harus hijrah. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Yang tidaklah sempurna sesuatu kecuali dengannya, yang tidaklah sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di sini dalam surat An-Nisa ayat yang 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka. Kalau mereka, para malaikat berkata, fima kuntum, ada apa kalian? Kalau mereka, orang-orang yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri tadi berkata, kunna mustad'afina fil ard, kami tertindas di muka bumi ini, kami tidak bisa hijrah. Kalau maka para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah negeri Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah di negeri Allah? Kalian tidak bisa ke negeri ini, tidak bisa menegakkan syiar Islam di negeri ini? Negeri Allah yang lain masih ada. Bumi Allah Subhanahu wa ta'ala luas, kalian bisa berhijrah ke tempat yang lain. Faulaika ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'at masira, jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Allah melanjutkan, kecuali orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang mereka tidak bisa melakukan perjalanan, tidak bisa berhijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum, mereka itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Fi hadhihi al-ayati, di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil. Ala anna haula'i alladziina lam yuhajiru, bahwa orang-orang yang tidak berangkat hijrah, ma'akudratihim 'alal hijrah, padahal mereka mampu untuk berhijrah, annal malaikata tatawaffahum wa tuwabbihuhum, malaikat akan mewafatkan mereka dan mencela mereka, ya, dengan apa yang disebutkan sebagaimana dalam ayat tadi, para malaikat akan menghinakan mereka, orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Afwan, orang-orang yang punya kemampuan berhijrah tapi dia tidak hijrah. Beda halnya orang-orang yang lemah tadi dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Tetapi tatkala dia memiliki kemampuan, dia tidak berhijrah, maka dia berdosa. Karena hijrah hukumnya fardhu, wajib hukumnya. Wa taqulu lahum malaikat, berkata kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa hijrah di bumi Allah, pergi ke tempat yang ditegakkan di sana syiar Islam secara umum dan menyeluruh. Ammal ajizun, adapun orang-orang yang ajizun, orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu, ya. Anil hijrah, dari hijrah, minal mustad'afin, dari kalangan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-97 sampai 99. Faqad afallahu anhum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Allah mengampuni mereka. Li'ajzihim, karena kelemahan mereka, anil hijrah, dari hijrah. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ini di antara dalil wajibnya hijrah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku saja. Qala Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir ini, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimin alladhina bimakkata lam yuhajiru. Sebab turunnya ayat ini berkenaan tentang orang-orang muslimin yang mereka berada di Mekah, mereka tidak hijrah. Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang mereka beriman, sesungguhnya bumiku luas, beribadalah hanya kepadaku saja. Nadahumullahu bismil iman, Allah panggil mereka dengan sebutan al-iman. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-zahir anna Asy-Syaikh rahimahullah naqala hadza 'anil Baghawi bima'nahu. Yang zahir, yang nampak, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menukil ucapan Al-Imam Al-Baghawi di sini secara makna. Secara makna. Hadza in kana naqalahu min at-tafsir, ya. Laisa al-madhkur fi tafsir al-Baghawi li hadhihi al-ayah bi hadha al-lafz. Ini jika beliau menukil dari tafsir. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil dari tafsir Al-Baghawi. Karena tafsir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari Al-Imam Al-Baghawi di sini tidak disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir ayat ini bihadzal lafaz, dengan lafaz ini. Sehingga yang zahir, yang nampak, ya, bisa jadi beliau menukil secara makna. Wad dalilu 'alal hijrah minas sunnah, dalil hijrah dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis la tanqati' al-hijrah hatta tanqati' at-taubah wa la tanqati' at-taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pula. Tidaklah terputus hijrah sampai terputus taubat, dan tidaklah terputus taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa dzalika hina intihail 'amali shalih al-maqbul." Sampai terbitnya matahari dari sebelah barat, yaitu ketika terhentinya amalan soleh yang diterima. Amalan soleh tidak diterima lagi kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari yang datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan bermanfaat kepada sesuatu jiwa pun keimanannya. Lam takun amanat min qabl, yang belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau kasabat fi imaniha khaira. Jiwa tersebut berbuat kebaikan di dalam keimanannya. Artinya ketika sudah datang hari kiamat tidak bermanfaat lagi. Taubat, kebaikan apapun tidak bermanfaat lagi. Karena hari kiamat adalah hari perhitungan. Barakallahu fikum. Wal muradu bi ba'dil ayati huna tulu'us syamsi min maghribiha. Yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat, sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu di dalam ayat ini, maknanya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Alhamdulillah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada pembahasan penyempurna, yaitu hukum safar ke negeri kufur. Ke negeri kufur apa hukumnya insyaallah nantikan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.